At-tanwin wasmul manfur at-tasri'u liman balagha min al-dawam. Yang menjelaskan zat-zat yang masih dianggap samar. Nahu qawlika, seperti contoh ucapan tasabbaha Zaidun Faraqo tabaqqa Abakrun Sahma wa taba Muhammadun Nafsa. Tasabbaha Zaidun, saya menendeskan atau berkukuran harapan. Nah, dengannya watafaktu abadkun sahma, maka kelebihan yakni kolesterolnya. Toba Muhammadun Muhammad baik jiwanya. Wa ra'aytu 20 ghulam, aku beli 20 budak laki-laki. Wa malaktu 90 na'jatan, aku punya 90 domba. Wa Zaidun akramu minka abad, saya lebih mulia daripada kamu. Wa ajmalu minka wajhan, dan dia lebih ganteng daripada kamu wajahnya. Wa la yakunu tamyizu illa nadhiratan, tak tamyiz itu tidak boleh kecuali